الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fi sahih 'an Ibn al-Musayyib عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة dari ابن المسيب dari ayahnya mengkisahkan ketika Abu Talib, paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mau meninggal dunia. Ja'ahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahl. Di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, besar dan tokoh Quraisy keduanya. Faqala lahu, maka Rasulullah katakan kepada pamannya, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah kalimat yang dengannya aku akan bela kamu nanti di hadapan Allah. Faqala lahu, maka keduanya Abdullah Nabi Umayyah dan Abu Jahal mengatakan kepada Abu Talib, atarghab an millati Abdul Muttalib, apa kamu sekarang musuh, benci meninggalkan agama atau ajarannya Abdul Muttalib, yang itu ajaran leluhurnya syirik. Fa'ada alaihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul ulang padanya ajakan tadi, qul la ilaha illallah, fa'ada. Fakana arur maqala huwa ala millati Abdul Muttalib, maka akhir yang diucapkannya oleh Abu Talib bahwa dia di atas ajaran Abdul Muttalib, dan ini termasuk balaghah, bagus di dalam siyak, dalam perkara yang tidak baik penyampaiannya perlu ditasarruf. Karena semula kalau kamu menyampaikan cerita konteksnya seperti ini kan semestinya awalnya, maka terakhir yang dikatakan Abu Talib apa? Mestinya apa kalau kamu lagi cerita ini? Terakhir Fulan mengatakan apa? yang dia katak, dhamir ini loh yang dipakai. Kamu menceritakan fulan berkata, bagaimana penyampaiannya? Ana kan gitu. Yang dikatakan Abu Thalib, ini Abu Thalib yang mengatakan sekarang. Terakhir Abu Thalib berkata apa? Aku di atas ajaran agamanya Abdul Muttalib kan gitu. Tetapi lihat konteksnya, huwa ala millati Abdul Muttalib. Kenapa? Karena terkesan buruk. Aku seakan kamu yang menyampaikan cerita yang dimaksud. Aku di atas ajaran, walaupun mafhum tentunya tidak. Tetapi untuk menghindar dari itu, karena jelek sekali, maka tasarrufnya demikian. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Yani Abu Thalib. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Tetap dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan istighfar untukmu selama aku tidak dilarang untuk itu. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan, ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi nabi dan orang yang beriman untuk istighfar kepada musyrikin walaupun itu kerabatnya dekat sendiri setelah tahu bahwa mereka itu ashabul jahim, mati dalam kekufurannya. Di At-Taubah 113. Wa anzala fi Abi Thalib, dan terkait Abu Thalib Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Fi sahih ay fi sahihain. Yang dimaksud fi sahih ya di Bukhari Muslim riwayat ini. Ibnul Musayyib perawinya huwa Sa'id Ibnul Musayyib Ibnul Hazan Ibnu Abi Wahab Ibnu Amr Ibnu A'id Ibnu Imran Ibnu Makhzum Al-Qurashi Al-Makhzumi. Quraisy dari Bani Makhzum. Ahadul ulama wal fuqaha ul kibar sab'ah min at-tabi'in. Beliau termasuk satu dari tujuh fuqaha yang ma'ruf di masa tabi'in, menjadi rujukan dalam fatwa. Muftun tujuh ini, sehingga banyak ulama sebutkan masalah ini. Qala bihi fuqaha usab'ah, hadha madhabu fuqaha isab'ah. Ini madhab dari tujuh fuqaha di masa tabi'in, salah satunya ini Imam Sa'id Ibn al-Musayyib. Ittafaqa ahlul hadith ala anna marasilahu asahul marasil. Disepakati oleh muhadditsin bahwa mursal beliau paling kuat, paling sahih. Qala Ibnu al-Madini la a'lamu fi tabi'in awsa'a ilman minhu. Aku enggak pernah tahu di tabi'in yang lebih luas ilmunya dari beliau. Mata ba'da tis'in waqad nahaza 80. Beliau meninggal setelah tahun 90 di usia lebih dari 80 tahun rahimahullah. Wa abuhu, ataupun ayahnya, Musayyib sahabi. Dan beliau riwayatkan di sini dari ayahnya, an abihi Musayyib bin Hazan, baqiya ila khilafati Uthman radhiyallahu an. Dia sempat hidup sampai khilafah Uthman. Wa kadza jadduhu Hazan sahabiyun ustushhida bil yamama. Kakek beliau juga Hazan sahabi dan terbunuh meninggal di perang Yamamah. Qauluhu lama hadrat Abu Talib al-wafah ay alamatuha wa muqaddimatuha. Ketika Abu Talib wafat, artinya muqaddimah-muqaddimahnya, tanda-tandanya sudah mulai nazak, sudah mulai ngos-ngosan, ini kelihatan orang mau mati yang dimaksud. Karena kalau sudah ayanal maut, yang gak akan berguna dia hatta ucapkan la ilaha illallah. Tapi yang dimaksud sebelumnya, awal-awal dia menghadapi kematian. Nah, ja'ahu Rasulullah SAW. Begitu Abu Talib didatangi, dijenguk oleh Rasulullah. Yahtamil ayakun al-musayyib hadara ma'al-ithnain. Ihtimal mungkin dalam kasus ini Musayyib ibnu Hazan, ayah Said, ikut hadir di situ bersama Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahl. Dia ada di situ, makanya dia bisa kisahkan. Fa innahuma min bani Makhzum. Karena juga keduanya juga dari bani Makhzum, Abu Jahl dan Abdullah bin Abi Umayyah, Makhzumi, Quraisy dari bani Makhzum. Nah, kebetulan Musayyib juga dari bani Makhzum, sehingga mungkin saja satu kabilah ikut di situ. Wa kana thalatha idzaka kufara, dan saat itu masih kufar Musayyib ayah Said masih kafir ketika itu. Faqutila Abu Jahal ala kufrih wa aslamal akharan. Adapun Abu Jahal mati terbunuh dalam kekufurannya. Adapun yang dua, Allah beri taufik Islam. Abdullah bin Abi akhirnya Islam. Musayyib bin Hazan pun akhirnya Islam, menjadi sahabat. Demikian kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk atau mendatangi pamannya ketika Abu Talib menjalani kematiannya atau sudah dekat dengan kematiannya, dijenguk untuk didakwai atau diajak untuk mengucap kalimat syahadat, kalimat tauhid. Dan itu tujuan utama yang diinginkan, kemaslahatan dengan menjenguk orang yang semacam ini. Ada kemaslahatan yang diharapkan dengannya, tidak hanya sekedar kedekatan, tidak tidak hanya sekedar hubungan keluarga, tapi dakwah disampaikan, ajakan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dengan ini pendapat yang mengatakan bahwa riwayat ini termasuk marasilus sahabah, mursalnya para sahabat, tertolak. Karena masih ada kemungkinan yang pertama, bahwa Musayyib hadir di situ. Karena kita tahu mursal, ada perawi yang tidak disebutkan, digugurkan. Artinya sebagian mereka sebagian mereka mengatakan ini Musayyib tidak tahu langsung kejadian, tidak hadir di situ. Dia meriwayatkan dari yang lain. Siapa itu? Enggak disebut di riwayat. Kan langsung riwayatnya dari Sa'id bin Musayyib, dari ayahnya, bahwa ketika Abu Talib wafat. Maka ini mursal, tetapi mursal sahabi. Karena yang menyebutkannya juga sahabat, Musayyib bin Hazm. Yang kedua, sebagian mereka mengatakan bahwa Musayyib ketika Abu Talib mati, dan juga Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, berdekatan sekali waktunya wafatnya Khadijah dan Abu Talib, bahkan dalam satu tahun, tahun yang sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu usia beliau antara 50 tahun begitu, sekitar 50 tahun sekian. Musayyib ikut bai'at Ridwan. Bai'at tahta syajarah. Artinya ini pendapat Imam Al-Askari. Sehingga dengan itu berarti belakangan Islamnya Islamnya Musayyib Ibnu Hazm. Makanya mursal riwayatnya, kata mereka. Tetapi ini juga tertolak karena tahammul riwayat bisa diterima kalaupun orang dalam keadaan kufur. Kalaupun orang dalam keadaan kafir. Karena kita tahu riwayat hadis itu ada dua. Ada tahammul, ada tahammul itu menerima, membawa riwayat, mendengar, melihat, mengalami, seperti kisah ini. Ada penyampaian, dia menyampaikan apa yang dia alami saat itu dia masih kafir. Para muhaddizin menyebutkan dalam tahammul, dalam pembawaan riwayat, penerimaan riwayat, tidak disyaratkan Islam padanya. Tidak disyaratkan Islam padanya. Agar tidak dikatakan, oh yang meriwayatkan ini saat itu masih belum Islam, tertolak riwayatnya karena dia kafir. Lah, dalam tahammul menerima riwayat tidak disyaratkan orangnya Muslim, tapi dalam ada dalam penyampaian riwayat syarat harus dia Islam. Kalau dia enggak Islam enggak diterima riwayatnya. Saat dia menyampaikan riwayat. Fahimna? Beda antara tahammul dengan ada. Serupa dengan ini kisah Dajjal. Siapa yang menemui Dajjal? Tamimah Dari radhiyallahu an. Saat itu beliau masih kafir, terdampar entah di daerah mana. Pelajar sampai kemudian dibawa ketemu dengan Dajjal. Kafir beliau saat itu, musyrik. Pelajar sampai kemudian beliau Islam, beliau ceritakan kisahnya bagaimana bertemu Dajjal. Diterima riwayatnya dan diriwayatkan oleh para ulama. Serupa dengan itu ini kisah Musayyib. Saat itu tidak harus ini mursal sahabat, bukan mursal, riwayat sahabita muttasilah. Nah, enggak ada irsal di situ. Hanya saja Musayyib saat itu masih dalam keadaan kufur. Nah, kemudian belakangan beliau Islam. Nah, qauluhu ya'am munada mudhaf, am munada mudhaf, yajuz fihi ithbatul ya' wa hadfuha, boleh dipasang ya'nya, boleh dibuang, boleh ya'ammi, boleh dengan ya' mutakallimah ya ammi. Wa hudzibatil ya huna wa baqiyatil kasrah dalilan 'alaiha. Di sini ya-nya dibuang. Enggak dipakai, cuman kasrahnya tetap ya ammi sebagai dalil kalau ini munada mudhaf, ada mudhaf ilainya, dhamir ya mutakallim yang tidak disebutkan atau dibuang. Am akhul ab, saudara dari bapak. Abu Talib saudara dari ayah Rasulullah Abdullah. Makanya Rasul sebutkan demikian lita'atuf, untuk menunjukkan kasih sayangnya, kepeduliannya. Li'annal am sinwul ab, karena paman itu sinu, sinwul ab. Sinwun itu semula maknanya ranting atau dahan. Kamu lihat dahan kadang kan bercabang ya, ada yang satu ke sana, ada yang satu ke sini. Tapi kedua-duanya berasal dari satu tangkai. Tangkainya sama, asalnya ini satu, terus nanti nyabang ini ke sini, ini ke sini. Nah, begitu pula namanya am ini, asalnya satu, satu kakek denganmu, kakeknya sama. Dari satu kakek ini lahir satu anak, itu bapak kamu. Lahir anak yang lain itu menjadi ami bagi kamu. Makanya disebutkan al-am sinwul ab. Paman itu saudara satu ranting dengan bapak. Makanya disebutkan ini menunjukkan kepedulian dan kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib. Ya ami, qul la ilaha illallah. Qauluhu qul la ilaha illallah amarahu an yaqulaha. Diminta oleh Rasul untuk diucapkan. li'ilmi Abi Talib bima dallat alaih. Rasul perintahkan begitu karena Rasul juga tahu Abu Talib faham makna kalimat ini. Kalau dia ucapkan la ilaha illallah, sudah berarti dia telah mengingkari segala peribadatan dan sesembahan selain Allah yang biasa disembah oleh Quraisy, termasuk oleh bapak dia sendiri Abdul Muttalib. Dia ingkari sudah dengan ini. Faham Abu Talib, dan Rasul juga faham kalau Abu Talib mengerti itu. Min nafi syirki billah wa ikhlasil ibadati lahu wahda. Mengandung keikhlasan dan menafikan kesyirikan. Fa inna man qalaha bi ilmin wa yaqin faqad bari'a min asyirki wal musyrikin. Yang mengucapkannya dalam keadaan dia tahu, mengerti, dengan yakin dia telah berlepas dari kemusyrikan dan kaum musyrikin. Wadukhala fil Islam, dia telah masuk Islam. Lianahum ya'lamun madallat alaih. Itu mereka saat itu faham betul arti dan konsekuensi kalimat ini. Wafi dhalikal waqt lam yakun bimaka illa muslim au kafir. Apalagi saat itu Mekah belum ada munafik. Gak ada gunanya orang jadi munafik. Imma dia kafir tulen, jentel dengan kekafirannya. Jentel dalam artian negatif tentunya. Tapi artinya dia gak kemudian menyembunyikan kekufurannya, sok menampakkan keislamannya, gak ada gunanya. Gak ada yang dia takuti, gak ada yang dia harap. Maka jentel dengan kekufurannya. Wa illa muslim, muslim betul kokoh teguh kalau sudah memilih keimanannya. Fala yaquluha illa man taraka syirk wa bari'a minhu. Maka enggak akan mengucapkan ini kecuali orang yang telah antipati dan berlepas diri dari kemusyrikan. Ditambah lagi Arab di masa itu ada izzah, punya kehormatan yang dijaga betul. Ada solabah tadi, gentleman mereka, hujulah, faham apa yang mereka ucapkan, artinya tahu konsekuensinya seperti apa, yang ngerti, maka gak sembarang mereka berbicara. Kalau dikatakan kepada mereka ini, ucapkan la ilaha illallah huruf per huruf, kata demi kata, dia faham apa isinya, apa kandungannya, apa konsekuensinya, betul-betul dia ngerti semuanya. Masa itu demikian mereka. Makanya kalimat yang hanya ringkas dan pendek ini, la ilaha illallah, kata Abu Talib gak mau mengucapkan pada akhirnya. Lagi di situ ada Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah mengingatkan, sekarang kamu mau tinggalkan ajaran bapakmu, leluhurmu, sekarang kamu mau mengikuti ponakanmu ini, anak muda, anak kecil, begini, begini, begini, mana gengsimu, mana ini. Makanya Abu Talib gak mau mengucapkan. Gak kemudian misalnya, ayo sudah biar ponakannya senang, la ilaha illallah, padahal dia masih memilih ajarannya Abdul Muttalib. Enggak, betul-betul dia ngucap aja enggak mau. Karena dia ngerti betul apa yang dibawa dan dikandung dalam kalimat besar ini. Enggak mau dia ngucapkan, na'udzubillah. Walamma hajaran Nabi wa ashabuhu ilal Madinah. Begitu Rasul hijrah dan sahabat ke Madinah, kana fiha al-muslimun muwahhidun wal munafiqun alladziina yaquluna bi alsinatihim wa hum ya'rifuna ma'naha lakin la ya'taqiduna. Nah, di situ Madinah mulai muncul munafikin yang hanya berucap dengan lisannya sementara dia enggak meyakini. Bima fi kulubihim min al-adawa wasyaqqi war-raib. Di hatinya masih musuh kepada Islam, kepada tauhid, ragu terhadap iman. Fahum ma'al muslimin bidzahiril amal dunal batin. Maka mereka bersama muslimin zahirnya saja. Batinnya tetap mereka bersama kufar. Itu di Madinah. Di Mekah saat itu enggak ada munafikinnya gini. Wa fi hal yahud waqad aqarrahum Rasulullah lamma hajar. Di situ pula ada Yahudi dan diikrar oleh Rasul ketika hijrah. Wa wada'ahum bi alla yakhunuhu wa la yudhahiru alaihi aduwa. Sama huwa madhkur fi kutubil hadithi wasiyar. Cuman Rasul ambil perjanjian mereka, muwada'ah. Tak boleh kalian khianat, awas. Tak boleh kalian membantu musuh-musuh kami yang memerangi kami, gini-gini. Kalian sepakat, boleh kalian tetap di Madinah, disepakati, jalan. Asyahid di Madinah tidak hanya mukminin, ada Yahudi yang begitu, ahlul kitab, ada munafikin. Qauluhu kalimah qala al-Qurtubi bin Nasr kalimatan uhaju mansub ala anahu badal min la ilaha illallah, sebagai badalnya la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah kalimatan uhaju wa yajuzu rafa, boleh marfu kalimatun ala anahu khabar mubtada mahdhuf, sebagai khabar mubtada yang mahdhuf. Hiya kalimatun qul la ilaha illallah, sebagai kalimat yang akan aku bela kamu di depan Allah. Boleh ini, boleh itu. Hajulaka biha indallah wa bitasdidil jim minal mahajjah. Uhajju dari mahajjah, mujadalah. Ini artinya pembelaan, dibela di yaumul qiyamah dengan kalimat ini jika saja diucapkan. Fihi dalil ala anna al-a'mal bil khawatim. Dan ini bukti pula bahwa amalan orang itu tergantung akhirannya. Yanahu law qalaha fi tilkal hal mu'taqidan ma dallat alaihi mutabaqatan minan nafi wal ithban la nafa'athu. Karena kalau saja Abu Thalib ucapkan dengan meyakini maknanya, penafian uluhiyah selain Allah, penetapan hanya Allah yang berhak disembah, diibadahi, dituhankan, betul-betul akan manfaat baginya, akan dibela oleh Rasul dan selamat dia di akhirat kalau saja dia ucapkan. Tapi itulah, walakin Allah yahdi man yasha, Allah berikan hidayah pada yang Allah kehendaki. Alhamdulillah, salam.